cintamu yang ku rasa walau tak terucap semakin dalam. Pernah ku mencoba lepaskan cintamu walau sesaat. Sejujurnya diriku terlalu sayang padamu. Ku ingin selalu dalam cintamu. Matamu selama ini adakah di hatimu terbesit satu harapan untukku untuk berjanji selamanya kan selalu milikku. Satu cinta tak pernah ku mencoba lepaskan cintamu walau sesaat. Sejujurnya diriku terlalu sayang padamu. Ku ingin selalu dalam cintamu. Cintamu walau sesaat.